إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah, hafizhani Allahu ayyakum, saudara-saudaraku, at-talabah, yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala jaga fid dunya wal akhirah. Marilah pertama kali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat yang sangat besar yaitu kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini, bulan Ramadhan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal wa in qatalahu ahadun aw syatamahu faqul أو فليقل إني صائم مرتين فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kata Rasulullah عليه الصلاة والسلام, الصيام جنة, puasa yang kita lakukan di bulan yang berkah ini adalah junnah, perisai. Ai junnatun minan nar, perisai yang bisa melindungi kita dari api neraka. As-siyamu junnatun fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfuth, maka jika kalian berada di hari puasa kalian, janganlah dia mengucapkan kata-kata yang rafath, yaitu al-kalam al-fahish, yaitu kata-kata keji dan kata-kata yang kotor. Karena puasa seorang yang tidak meninggalkan kata-kata tersebut, maka tidak ada pahala dan tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajhal, dan jangan pula dia melakukan hal-hal yang jahil, hal-hal yang jahil, hal-hal yang bodoh, yang memiliki atau berupa maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia tahan dirinya dari maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qatalahu ahadun aw syatamah, jika ada seorang yang mengganggunya atau mencelanya, maka jangan dibalas dengan celah. Akan tetapi fal yakul, kata Rasulullah SAW, dia katakan inni sha'imun, fal yakul inni sha'imun, inni sha'imun. Katakan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Mengingatkan diri bahwa saya tidak membalas apa yang engkau katakan, tidak menghalangi aku untuk membalas apa yang engkau katakan, kecuali keadaan saya sedang berpuasa, sehingga saya harus menahan kata-kata yang tidak baik agar tidak mengurangi pahala puasa saya. Juga kata inni sha'imun mengingatkan orang yang mencela dirimu, orang yang mengganggumu, mengingatkan dia agar dia juga menjaga puasanya. Nah, sehingga beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallazi nafsi bi'adih la khaluhu famis sha'im athyabu 'indallahi min rih al-misk." Beribadah di bulan yang berkah ini. Ikhwati billah rahimakumullahu jami'an, akan tetapi yang perlu kita ingat-ingat dan perlu kita perhatikan bahwa al-ibadat, ibadah-ibadah secara umum yang kita lakukan di dalam kehidupan ini memiliki syarat-syarat, memiliki syarat-syarat, yang jika syarat-syarat tersebut ada maka ibadah itu bisa diterima. Namun jika satu syarat saja tidak ada, maka ibadah tersebut tidak diterima. Kata para ulama, al-ibadat, ibadah atau rukun dari diterimanya ibadah, mereka menyebutkan ada tiga. Yang ini tentunya sebagai tanbih, peringatan kepada kita untuk mengecek kembali apakah ada tiga hal ini di dalam puasa kita, apakah ada tiga hal ini di dalam qiyamul lail kita, sholat tarawih, apakah ada tiga hal ini di dalam bacaan Quran kita dan ibadah-ibadah yang lain dalam sholat fardu kita dan seluruh ibadah-ibadah yang ada, sampai pun dalam thalabul ilmi kita. Syarat yang pertama atau rukun yang pertama yang tidak boleh lepas adalah ayyakuna muwafiqan lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibadah tersebut harus dilakukan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut harus sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau biasa kita kenal dengan syarat al-mutaba'ah, harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sifat-sifatnya, sifat ibadah tersebut atau rincian-rinciannya. Yang kedua adalah al-ikhlas lillahi ta'ala fi tilkal ibadat, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nanti insyaallah kita sebutkan tentang apakah pengertian dari ikhlas. Wa tsalih, dan yang ketiga, ayyakunal amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidatis sahihah. Ayyakunal amal, amalan yang dilakukan harus mabniyan, terlahir dari pondasi iman dan akidah yang sahih. Pondasi iman dan keyakinan yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Ini tiga syarat yang harus kita perhatikan di dalam seluruh ibadah-ibadah kita. المتابعه والاخلاص والايمان والعقيده الصحيحه. Tiga syarat yang menjadi tolak ukur apakah sebuah ibadah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ikhwati fillah rahimakumullah, syarat yang pertama tadi kita sebutkan al-mutabah, yaitu suatu amalan ibadah harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakullu amalin mukhalifin lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falaysa bisalih bal huwa batil. Maka setiap amalan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut bukanlah amal soleh. Jadi amal yang soleh adalah amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ini amal soleh. Sedangkan amalan yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam bawa, itu bukan amalun soleh, walakin amalun batin, amalan yang batal atau tidak sah atau tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah berfirman, "Dan apa saja yang dibawakan kepada kalian oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dia larang untuk kalian, maka berhentilah." Nah, cukup bagi kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, dalam penghalalan maupun pengharaman, dengan apa yang diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah halalkan, kita halalkan. Apa yang Rasulullah haramkan, kita haramkan. Apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita untuk kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan hal tersebut sebagai ibadah dan pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil landasan yang mendasari syarat yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang kita semua insyaallah sudah hafal. Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Ai mardud. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajarannya di dalam agama kita, tidak ada ajarannya dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, maka tertolak. Ai mardud, amalan tersebut tertolak. Maka setiap ibadah yang kita katakan sebagai ibadah, atau setiap ibadah yang dikatakan orang sebagai ibadah, tentu kita harus mengembalikan hal tersebut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam ataukah apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jika itu ada, berarti itu ibadah. Jika bukan, maka itu bukanlah amal soleh, karena tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana para sahabat bermanhaj di dalam beramal, bagaimana cara sahabat beramal. Itu menggambarkan kepada kita bahwa sahabat itu, sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, beribadah sesuai yang Rasulullah SAW ajarkan, dan tidak membuat-buat ibadah-ibadah yang tidak Rasulullah SAW ajarkan. Beliau membawakan sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka. Warawahu al-Imam Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari dia mendatangi Al-Hajar Aswad, faqabbalahu, kemudian dia menciumnya. Saat menciumnya, Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa'u. Aku ini mengetahui bahwa engkau adalah batu. Engkau adalah sebuah batu. La tadhurru wa la tanfa'u, yang tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memberikan manfaat. Tapi aku menciummu. Untuk apa aku menciummu? Walau la anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Ini menunjukkan berarti sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai salafun saleh mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah ajarkan? Apa yang Rasulullah perintahkan? Maka kita lakukan. Meskipun barangkali kita tidak mengetahui hikmah di belakangnya. Dan pasti ada hikmahnya, tapi akal kita mungkin belum mencapai dalam mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah tersebut. Dan apa yang Rasulullah SAW larang, maka kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, mengaku sebagai ahlul Islam, orang Islam, mengaku sebagai ahlu sunnah, pengikut sunnah, dan mengaku sebagai ahlul hadis, pengikut hadis Rasulullah SAW, kita harus siap meninggalkan apa yang Rasulullah SAW larang. Itu konsekuensi dari kita mengatakan bahwa kita orang Islam, kita pengikut Rasulullah SAW. Konsekuensi dari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah asar lain yang ini datangnya dari generasi setelah sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam musannafnya. Beliau mengatakan wa anith thawri an Abi Riyah an Ibnil Musayyib rahimahumullah ta'ala annahu ra'a rajulan yukarriru ruku'a ba'da tulu'il fajri fanahahu فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. Dari Al-Thawri rahimahullah, dari Abi Riyah rahimahullah, dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan, suatu kali dia melihat seorang laki-laki, yukarriru ruku'a ba'da tulu'il fajri, mengulang-ulang ruku', maksudnya sholat berkali-kali setelah terbit fajar, artinya setelah azan subuh dia sholat berkali-kali, fanahahu, maka Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala melarang orang tersebut dari sholat itu, melarang orang melakukan sholat. Faqala ya Aba Muhammad, orang tersebut menjawab, wahai Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allahu 'ala shalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab saya karena sholat? Saya sholat, saya tidak bermaksiat. Saya sholat, saya tidak minum khamr, saya tidak berzina. Kalau saya berzina, saya minum khamr, wajar Allah subhanahu wa ta'ala mengazab saya. Ini saya sholat, wahai Sa'id ibn al-Musayyib, apakah wajar Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab saya? Nah, ini argumen dari orang tersebut. Qala, kata Sa'id ibn al-Musayyib, la, tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena sholatmu. Allah tidak akan mengazab seseorang karena sholat yang dia lakukan. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabmu ala khilafis sunnah, atas perbuatanmu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, dalam surat An-Nur ayat ke-63. Allah berfirman yang artinya, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdar, waspada, an tusibahum fitnah, waspada jika fitnah itu menimpanya, au yusibahum adzabun alim, atau azab yang pedih akan menimpanya. Ayat ini berisi ancaman bagi orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, dalam segala hal. Dan ini dalil yang menunjukkan benarnya ucapan Sa'id ibn Musayyib. Beliau mengatakan, la, ay la yu'adzibuka Allah bisalah atau bisalah, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Bukan seorang diazab karena sholat yang dia lakukan, tapi seorang akan diazab karena bid'ah yang dia lakukan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan faedah kepada kita, sebuah faedah yang jalilah, dalam kitabnya Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, mengomentari tentang apa yang diucapkan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadha min bada'i ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan jawaban yang paling menakjubkan, termasuk jawaban yang paling ajib dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Wa huwa silahun qawiyun 'alal mubtadi'ah alladhina yastahsinuna katsiran minal bid'ah bismi annaha dzikrun wa shalat, dan ini merupakan senjata yang kuat yang menyerang, atau senjata yang kuat untuk menjawab ahli bid'ah, orang-orang yang mendukung, membuat-buat bid'ah dan mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah, yang mana mereka, argumen mereka, seringkali mereka yastahsinuna katsiran minal bid'ah, mengindah-indahkan atau menganggap bid'ah-bid'ah, banyak bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan sebagai kebaikan. Mereka katakan, ini baik, sholat yang saya lakukan ini baik, sholawat yang saya nyanyikan ini baik, dan hal-hal yang lain yang mereka lakukan. Apa argumen mereka? Bismi annaha dzikrun wa salat. Mereka akan mengatakan bahwa ini zikir dan ini salat. Yang saya nyanyikan ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengazab saya dengan zikir? Yang saya ucapkan adalah salawat untuk Rasulullah. Apakah Allah akan mengazab saya karena saya membaca salawat mendoakan Rasulullah alaihissalatu wassalam? Saya melakukan atau merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Rasulullah. Apakah Allah akan mengazab saya karena saya cinta Rasulullah? Maka jawabannya lah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab Anda jika Anda salat, jika Anda berzikir, jika Anda cinta kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam dengan cara yang sesuai dengan syariat. Walakin yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa mengazabmu karena engkau telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Kata Syekh Al-Albani, setelah mereka berargumen bahwa ini zikir, yang saya lakukan ini zikir, ini salat. Thumma yunkiruna ala ahli sunnah inkara dhalika alaihim. Kemudian mereka mengingkari atau membantah, menjawab ahli sunnah, inkara dhalika alaihim, bahwa ahli sunnah mengingkari mereka. Menjawabnya dengan ini, Anda ahli sunnah, engkau wahai ahli sunnah, menghujat kami, padahal kami ini orang yang sedang berzikir, padahal kami ini orang yang sedang sholat, orang yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada orang-orang soleh. Ini kata mereka. وَيَتَّهِمُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ الذِّكْرَ وَالصَّلَةِ. Lalu mereka menuduh ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah ini yunkiruna الذِّكْرَ وَالصَّلَةِ, mengingkari zikir, tidak suka zikir dan tidak suka sholawat. Ahlu sunnah itu orang-orang yang tidak suka sholawat, tidak suka zikir, tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka, menuduh ahlu sunnah. Wahum fil haqiqati innama yunkiruna khilafahum lissunnati fi dzikri wassalati wa nahwi dzalik. Padahal hakikatnya ahlu sunnah hanyalah mengingkari mereka dikarenakan penyelisihan mereka terhadap sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikir yang mereka lakukan dan salat yang mereka lakukan, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Nah, jadi ini yang diingkari oleh ahlu sunnah bukanlah salat itu sendiri, zikir itu sendiri, akan tetapi cara bagaimana mereka melakukan salat dan cara bagaimana mereka melakukan zikir, yaitu dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang mengandung jawaban bagi kathir, banyak orang yang tertipu dengan amalan-amalan bid'ah dan berargumen bahwa kami ini sholat, kami ini zikir, kenapa Anda ingkari? Nah, inilah faedah-faedah yang terkait dengan syarat yang pertama, yaitu kembali, syarat pertama dalam ibadah adalah al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam melakukannya. Kembali pada pembahasan kita, as-siyam, dalam puasa kita, apakah kita mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam puasa kita? Kita cek kembali sehari kita puasa, apakah kita mengatakan apa yang Rasulullah alaihissalatu wassalam katakan, la yarfuth wa la yajhal. Sehari ini kita tidak mengucapkan ucapan kotor atau sudah kita katakan, na'udzubillah, atau kita sudah mengucapkan atau melakukan hal yang bodoh ataukah tidak, sehingga bisa mengurangi dan na'udzubillah sampai menghilangkan puasa kita. Kita cek kembali dalam sholat kita, sholat tarawih, Apakah dalam salat tarawih kita melakukannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Seorang yang melakukan salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga melakukan salat tersebut tanpa mengurangi apa yang harus dilakukan, tanpa meninggalkan apa yang harus dibaca, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam sholat-sholatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini yang harus kita lakukan dalam puasa kita, dalam sholat tarawih kita, dan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita cek kembali, apakah ibadah tersebut sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, wa syai'u bi syai'i yudhkar. Dan mumpung ingat, sedikit tanbih yang menjadi nasihat bagi ana dan antum semuanya adalah apa yang dilakukan sebagian thalabah di dalam salat tarawih, menunggu imam selesai membaca surat, kemudian tatkala imam tersebut rukuk, gemeruduk langsung brrr. Nah, ini menunjukkan berarti mereka menunggu rukuk imam baru mereka masuk. Nah, ini berarti secara sengaja meninggalkan surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Maka jangan sampai kita lakukan hal yang demikian. Jangan sampai. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan faedah bahwa sholat orang yang demikian, orang yang menunggu imam sampai rukuk atau sampai selesai membaca surat, beliau mengatakan, "Ana tawaqqaf." Saya tidak tahu atau saya tidak berani menghukumi tentang sholat orang ini. Ragu-ragu apakah sah ataukah tidak. "Wa 'alal aqal," kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "minimalnya orang ini kehilangan satu rakaat dalam sholatnya." Dia harus ulangi. Ya, satu rakaat yang dia tunggu-tunggu tadi, dia harus ulangi. Dia tidak teranggap mendapatkan satu rakaat. Dan juga ini diberikan faedah dari Syekh Zakaria bin Syu'aib, Allah yahfadzuh, bahwa sholat orang yang demikian, beliau tegas mengatakan, batil, tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya karena dia meninggalkan rukun karena sengaja. Maka ini mimba bitanbih li thummalakum, ya, peringatan bagi ana kemudian bagi antum untuk lebih khusyuk, lebih sabar di dalam melakukan sholat tarawih, sholat yang kita lakukan sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat kembali dalam salat tarawih kita, Rasulullah alaihi wasallam memberikan kita motivasi siapa yang melakukannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak merasa berdosa? Semuanya berdosa. Tidak ada yang ma'sum di antara kita. Kita ingat-ingat kembali Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla ma imam hatta yang sharif kutiba lahu ajru siyami lailih," atau kama qala alaihi salatu wasallam, siapa yang salat bersama imam sampai salam, sabar. Nah, dari awal sabar bersama imam sampai salam, apa pahalanya? Akan dituliskan baginya pahala salat sepanjang malamnya. Subhanallah, kita salat hanya 2 jam, tapi akan diulis bagi kita insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala menerimanya, salat sepanjang malam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik fi syahri, fi hadza syahril mubarak, ataukah di waktu-waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga yang sedikit ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.